Baca ta'awudz itu dalam sholat apakah setiap rakaat atau di awal rakaat? Terjadi ikhtilaf para ulama. Imam Syafi'i yang merajihkan lebih baik dibaca setiap rakaat. Kenapa? Karena setiap rakaat itu kita dianjurkan baca Al-Quran. Sedangkan Allah mengatakan apabila kamu hendak baca Al-Quran, hendaklah baca ta'awudz. Berarti kata Imam Syafi'i kalau begitu lebih baik ta'awudznya setiap rakaat. Sementara jumhur mengatakan cukup di rakaat yang pertama saja. Dan ini yang lebih mendekati kebenaran. Wallahu a'lam.